sepenuh hatiku. Cintaku malam ini sayang begitu indah. Cintaku malam ini sayang begitu indah. Cintaku tulus padamu, sayangku jujur padamu. Cintaku tulus padamu, sayangku. Cintaku malam ini sayang begitu indah.